Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sebagaimana yang telah kita janjikan. Kita akan membahas asbab syarhi sadri, sebab-sebab lapangnya dada, lapangnya hati. Dan lapangnya dada, lapangnya hati adalah kata kunci hidup bahagia. Siapa yang hatinya hati yang lapang, hati yang lebar, maka dia adalah orang yang bisa menikmati dunia ini, sehingga dia akan jadi manusia yang berbahagia di dunia dan biiznillah akan berlanjut dengan bahagia di akhirat. Dan asbab syarhi sadri ini asalnya adalah sejumlah perkataan Al-Alamah Syamsuddin Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di kitab beliau Zadul Ma'ad. Asalnya perkataan Ibn Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, kemudian diambil, disendirikan, kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman bin Ali Al-Jami rahimahullah ta'ala. Ya, matan perkataan Ibnul Qayyim ini kita jumpai dari halaman 31. Sampai 34. Maka itu matannya. Sedangkan syarah dimulai dari halaman 35. Dan dalam kajian kita dalam kesempatan malam ini dan malam-malam selanjutnya, kan kita baca mulai dari bagian syarah terlebih dahulu sampai akhir, kemudian nanti di akhir kajian akan kita baca matannya. Maka kita mulai dari halaman 35. Faslun fi asbabi syarhi suduri wa husuliha alal kamali lahu. Fasal tentang sebab-sebab lapangnya dada dan terwujudnya lapang dada itu secara sempurna pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih rahimallahu ta'ala, maka sebab lapangnya dada yang paling penting, yang paling pokok, yang paling mendasar, yang paling efektif adalah at-tauhid. Tidak ada hati yang lapang ya, tanpa tauhid. Dan lapangnya hati itu berbanding lurus dengan kesempurnaan tauhid. Berbanding lurus dengan kuat lemahnya tauhid, bertambah dan berkurangnya kadar tauhid. Yakunu, maka dengan berbanding lurus dengan ini semua akan terwujudlah kelapangan dada. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar, faman sarahallahu sadrahu lil Islam, maka siapa saja yang Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk Islam. Maka seorang Muslim adalah orang yang Allah lapangkan dadanya. Maka Islam adalah sebab lapangnya hati. Fawwa ala nurin mirabbihi, maka dia adalah orang yang berada di atas cahaya dari Tuhannya. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-125, fama yurdillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, maka siapa saja yang Allah inginkan untuk Allah beri hidayah, maka Allah akan lapangkan, Allah akan luaskan dadanya untuk menerima Islam. Namun siapa yang Allah ingin untuk Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya adalah dada yang sempit, harajan sempit, yang gambarannya seakan-akan dia adalah orang yang naik ke langit. Al-An'am 125. Maka hidayah dan tauhid adalah sebab pokok lapangnya dada. Kesyirikan dan kesesatan adalah sebab penting terjadinya diqis sadri, sempitnya dada dan menyimpangnya hati. Wa minha, dan diantaranya, diantara sebab lapangnya hati adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seorang hamba, itulah cahaya iman. Karena cahaya iman itu akan melapangkan dada seseorang dan meluaskannya. Karena iman itulah yang akan menyebabkan gembiranya hatinya. Dan jika hilang cahaya iman ini dari hati seorang hamba, daqa, maka hati tersebut akan sempit dan sempit. Bahkan jadilah dia fi'at yakisi jenin, di penjara yang paling sempit dan penjara yang paling susah. Itulah terpenjaranya hatinya. Diatkanlah At-Tirmidzi dalam jami'nya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Idza taghalla nurul qalba infasaha wan syaraha." Jika cahaya itu masuk ke dalam hati, maka hati itu akan menjadi lapang dan lebar. Para sahabat bertanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda hal tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-inabatu ila daril khulud, kecenderungan kepada tempat yang abadi, yaitu kecenderungan pada akhirat. Wa tajafi an daril ghururi, dan menjauh dari tempat yang penuh dengan tipuan, itulah itulah dunia. Wal istiqdad lil mauti qabla nuzulihi, dan bersiap-siap untuk mati sebelum terjadinya dan sebelum datangnya. Catatan kaki dari muhaqqiq, hadis ini tidaklah diriatkan oleh At-Tirmidzi, namun diriatkan oleh Ibnu Jarir, diriatkan oleh Ibnu Baruq dalam kitabnya Az-Zuhud, dan diriatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lain secara mursal dari Abu Ja'far al-Madaini. Dan Abu Ja'far al-Madaini itu nama aslinya adalah Abdullah bin Miswar. Al-Dhahabi dalam Al-Mizan mengatakan bukanlah perawi yang thiqah. Imam Ahmad dan yang lain mengatakan hadis-hadisnya itu palsu. Wajah dan hadis ini datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu'. Namun di sanadnya terdapat Sa'id ibn Abdul Malik ibn Waqid, yang dikomentari oleh Abu Hatim. Mereka para ulama hadis membicarakannya. Yukalu dikatakan bahasanya dia mengambil sejumlah buku milik Muhammad bin Maslamah, kemudian dia menyampaikannya. Fara'aitu fi mahadasa, dan aku lihat hadis-hadis yang dia sampaikan adalah kebohongan. Di samping itu ada cacat yang lain, yaitu inqita', keterputusan antara Abu Ubaidah ibn Abdillah ibn Mas'ud dan ayahnya, karena sang anak ini tidak mendengar hadis dari ayahnya. Maka intinya bisa kita tangkap riwayatnya dhaif. Fayusibu al-abdu min sirahi sadrihi, maka seorang hamba itu akan mendapatkan lapangnya dada berbanding lurus dengan seberapa besar nasib kadar yang dia dapatkan dari cahaya iman. Dan tentu tidaklah diragukan bahasanya secara umum, makna atau pesan yang terkandung dalam hadis di atas adalah benar. Bahasanya cahaya iman itu ketika masuk ke dalam hati akan menjadi sebab lapangnya hati berdasarkan sejumlah ayat yang telah kita baca. Wa kadzalika an-nur al-hissi, dan demikian juga cahaya riil dan kegelapan riil. Maka itu pun menjadi sebab lapangnya dada, dan ini yaitu kegelapan yang riil itu menjadi sebab sempitnya dada. Maka sebagaimana cahaya abstrak itu cahaya iman itu sebab lapangnya dada, maka cahaya riil itu juga sebab lapangnya dada dan gembiranya hati. Listrik enggak mati itu hati gembira. Itu namun listrik mati, gelap, gimana? Sempit hati, bingung, galau, susah. Kenapa mati listrik? Maka sebagaimana cahaya abstrak itu cahaya iman, itu sebab lapangnya dada, hati yang happy, hati yang gembira, maka demikian juga cahaya yang real itu sebab gembiranya hati. Demikian juga sebagaimana kegelapan abstrak, kegelapan kekufuran, kegelapan maksiat itu menyebabkan sempitnya hati. Demikian juga kegelapan konkret, suasana yang gelap, deg-degan, ya, jangan-jangan ada penampakan. Ya. Ya, maka suasana gelap, listrik yang padam, tempat yang gelap, itu bikin orang menderita. Ini, suruh menunggu di tempat yang gelap, wah itu udah pikirannya kacau. Ya. Ya, maka suasana yang gelap real, itu sebab susahnya hati. Sebab susahnya hati. Ini, dan demikian juga gelap yang abstrak, itu sebab susahnya hati. Ini, tadi pengantar dari Syaikh Muhammad Amin Al-Jami, rahimallahu ta'ala. Kemudian alhamdulillah, kemudian beliau membaca matan tentang masalah asbab syarih sadri dan menjelaskannya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa ba'du. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan fasal tentang sebab-sebab lapangnya dada dan terwujudnya kelapangan dada ini secara sempurna pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang paling bahagia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang paling sempurna kebahagiaannya karena beliau adalah manusia yang paling sempurna kelapangan hatinya dan kelapangan dadanya. Ya, kemudian beliau kasih judul A'zam asbabi sarhi sadri, sebab lapang dada yang paling penting. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan fa'adhamu asbabi syarhi sadri at-tauhidu. Maka sebab yang paling penting, sebab yang paling efektif untuk lapangnya dada adalah tauhid. Sangat tergantung sesuai dengan sempurnanya tauhid, kuatnya tauhid dan bertambahnya tauhid, maka itulah akan sempurna dan kuat dan bertambah kelapangan dada seseorang, kebahagiaan hati seseorang. Ini penjelasan dari Syaikh Muhammad Amin Al-Jami. Maka yang namanya tauhid itu bisa melemah dan menguat pada diri seseorang. Yang namanya kadar tauhid itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Karena pokok tauhid adalah iman kepada Allah. Dan karena pokok tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Catatan kaki, dan mengesakan Allah dalam ibadah adalah tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah pengertinya dan definisinya adalah ifradullah taala fi af'alil ibad. Dalam mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan dalam perbuatan-perbuatan hamba. Demikian juga mengesakan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan nama dan sifatnya. Setelah terlebih dahulu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Tentang tauhid asma wa sifat di catatan kaki dikatakan pengertian mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya adalah kita tidak menamai Allah kecuali nama yang Allah tetapkan untuk dirinya dan nama yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Maka di antara perbuatan Allah menurunkan hujan, kita katakan Allah satu-satunya menurunkan hujan. Di antara perbuatan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka kita yakini tidak ada yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan Allah adalah mematikan dan menghidupkan, maka kita yakini tidak ada yang bisa seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid rububiyah. Kembali ke atas, dan manusia bertingkat-tingkat dalam kadar tauhid. Dan sesuai dengan kesempurnaan kadar tauhid, kekuatan tauhid dan bertambahnya tauhid, maka seperti itulah terwujudnya kelapangan dada seseorang. Wa hadza syai'un ya'lamuhul insan min nafsihi. Dan ini adalah satu hal yang bisa ditangkap oleh seseorang dari dirinya sendiri. Ketika dia merasakan bahasanya imannya itu iman yang dalam kondisi naik, ya, maka dia akan lebih gembira, dia akan lebih bahagia. ya, karena dia merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika iman itu lagi anjlok, ya, ada berada dalam titik yang ya, titik yang lemah, maka ya, isi hatinya adalah galau, isi hatinya adalah susah, isi hatinya adalah derita. Ya, dia tidak mendapatkan ketenangan hati, hilang ketenangan hati. Kenapa? Karena kadar iman yang turun dan kadar iman yang berada dalam titik yang mengenaskan. Maka ini sebenarnya satu hal yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Yaitu dia merasakan bertambahnya iman, berkurangnya iman, kuatnya iman, lemahnya iman. Kuatnya tauhid dan lemahnya tauhid. Maka seandainya seorang itu mau mempelajari keadaan dirinya sendiri dalam setiap kedepan matanya, maka dia akan bisa memahami hal ini. Ada penjelasan tambahan di catatan kaki kutipan dari Madari Jusalikin, ya, sarah dari Manazilus Sa'irin. Ibnul Qayyim di Madari Jusalikin mengatakan tidaklah diragukan bahasanya orang yang bertauhid itu bertingkat-tingkat kadar tauhidnya. Ya, pengetahuan tentang masalah tauhidnya, makrifatan pengetahuannya tentang tauhid, wahalan dan keadaan. Ya, hal di sini artinya sifat hati, keadaan hati. Bertingkat-tingkat dengan perbedaan yang tidak bisa dihitung kecuali Allah, Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang paling sempurna kadar tauhidnya adalah para nabi sallallahu wasallam alaihim. Dan para rasul yang merupakan bagian dari para nabi itu lebih sempurna. Itu lebih sempurna dalam masalah tauhid. Kemudian ulul azmi yang merupakan bagian dari para rasul itu lebih sempurna lagi tauhidnya. Dan ulul azmi adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad salawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Dan di antara rasul ulul azmi, maka yang paling sempurna tauhidnya adalah dua kekasih Allah, yaitu Muhammad dan Ibrahim salatullah wassalamu alaihima. Karena keduanya, yaitu Muhammad dan Ibrahim, koma minat tauhidi, terwujud pada dirinya kadar tauhid yang tidak terwujud pada yang lain. Ya, tauhid dari sisi ilmu, dari sisi pengetahuan, dan keadaan hati. Demikian juga tauhid dalam pengertian mendakwahkan tauhid kepada manusia dan berjihad menyebarkan tauhid. Maka tidak ada tauhid yang lebih sempurna dibandingkan yang dimiliki oleh para rasul dan yang didakwakan oleh para rasul dan yang mereka itu berjihad menghadapi para umat-umatnya yang tidak menerima dakwah mereka. Mereka berjihad demi tauhid. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya manusia yang paling sempurna dalam masalah iman dan ini yang paling sempurna bahagianya adalah para nabi. Dan di antara nabi ada yang jadi rasul. Dan di antara rasul ada yang jadi ulul azmi. Dan di antara lima ulul azmi ada dua yang paling istimewa. Yang keduanya statusnya adalah Khalilur Rahman, yaitu Ibrahim dan Muhammad alaihimas salatu wassalam. Ya, demikian yang kita baca dan kita telah sempatan malam hari ini. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأرضانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.